Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانكم أعزكم الله masing-masing insan, setiap insan memiliki yang namanya al-hawa, hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala secara takdirnya memberikan kepada hamba-hambanya dari kalangan Bani Adam yang namanya Al-Hawa. Tidak ada seseorang pun yang lepas daripadanya. Masing-masing itu memiliki yang namanya Al-Hawa. Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah dalam bukunya Mufradatul Quran menjelaskan yang dimaksud dengan al-hawa ialah mailun nufusi, mailun nafsi ila syahwa, kecondongan hati kepada perkara syahwat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam bukunya Raudatul Muhibbin menjelaskan al-hawa mailu taba' ila ma yulaimuhu. Yang namanya hawa ialah kecondongan tabiat masing-masing insan kepada sesuatu yang sesuai dengannya. Kecondongan hati kepada sesuatu yang sesuai dengan dia. Itu yang namanya al-hawa. Definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ini definisi yang lebih mendekati. Sebab yang namanya al-hawa ada dua macam. Ada al-hawa al-ja'izah. Ada al-hawa al-madhmumah. Ada hawa nafsu yang diizinkan, yang diperbolehkan. Ada hawa nafsu yang dicela, yang dikecam, yang dilarang dalam Islam. Ini kembali kepada sesuatu yang dia condongi tadi. dia condong kepada perkara apa? Kalau kecondongannya kepada perkara-perkara yang syar'i, terpuji. Kecondongan dia dalam perkara-perkara yang mubah, maka boleh. Tapi kalau kecondongannya kepada perkara syahwat, tercela. Atau kecondongan dia kepada perkara syubhat, membahayakan, membinasakan. Nah, sehingga al-hawa ialah kecondongan jiwa kita, kecondongan hati kita kepada sesuatu yang sesuai dengannya. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menegaskan, wa qad yutliqul hawa bima'na al-mahabbati wal-maili mutlaqan fayadkhulu fihi al-mailu ila al-haqqi wa ghairihi wa rubbama istu'mila bima'na mahabbati al-haqqi khassah wal-inqiyadi ilayhi. Terkadang yang namanya hawa, hawa nafsu, dimaknakan dengan al-mahabbah, kecintaan, al-mail, kecondongan secara mutlak, sehingga masuk di dalamnya kecondongan kepada kebenaran dan kecondongan kepada selain kebenaran. Bahkan terkadang al-hawa, hawa nafsu dipakai dan digunakan untuk makna mencintai kebenaran dan tunduk kepada kebenaran. Intinya yang namanya al-hawa tidak selamanya tercela. Al-hawa tidak selamanya terpuji. Al-hawa tergantung arahnya kemana. Sehingga ada hawa nafsu yang tercela, ada hawa nafsu yang terpuji. Kalau hawa nafsunya kecondongannya kepada al-haq, perkara yang syar'i, perkara yang benar, perkara yang maslahat umum, perkara yang mubah, maka terpuji, baik, mubah. Tapi ketika hawa nafsunya kepada perkara yang mungkar, perkara syubhat, perkara syahwat, perkara kemaksiatan, perkara yang batil, perkara penyimpangan, maka dikatakan hawa nafsu yang tercela, bahkan dikatakan hawa nafsu yang membinasakan. Dari sini barakallahu fikum, kita akan bisa mengkompromikan ayat wa hadis yang mencela hawa nafsu dengan adanya beberapa dalil yang memujinya. Yang mencela berarti hawa nafsu yang tercela. Yang memuji berarti hawa nafsu yang terpuji. Contoh hawa nafsu yang terpuji yang diizinkan dalam syariat, hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di Al-Ahzab 51, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Engkau wahai Nabi menangguhkan yang engkau kehendaki dari istri-istri kamu, dan engkau gabungkan, engkau ayomi bersama dengan kamu istri-istri kamu yang kamu kehendaki. Ayat ini ayatul khiyar. Allah Azza wa Jalla mempersilakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa yang terjadi kala itu. Silakan engkau menceraikan mereka yang kamu kehendaki, silakan. Kamu pertahankan dari mereka yang kamu kehendaki, silakan. Dikasih keleluasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma ara rabbak illa yusari'u fi hawaka." Kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, "Aku tidak melihat Rabbmu melainkan sangat cepat sekali, sangat-sangat cepat sekali memperturutkan hawa engkau ya Rasulullah." Kata-kata hawamu ya Rasulullah, hawa nafsu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, enggak mungkin tercela. Ini hawa nafsu yang diizinkan, yang diperbolehkan. Tapi pada kenyataannya barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW tidak menceraikan seorang pun dari istrinya. Baik. Maka yang namanya al-hawa, hawa nafsu, ialah mailun nafsi ila ma tahwa, kecondongan jiwa kepada apa yang dia suka dengannya. Itu al-hawa pada kemasannya. Fa idza malat ila ma yukhalifu asy-syara', fa huwa al-hawa al-madhmum. Kalau kecondongannya kepada perkara yang menyelisih syariat, maka hawa nafsu yang tercela. Wa in malat ila ma yuwafiquhu fa huwa al-mambuh. Tapi ketika dia condong kepada perkara yang sesuai dengan syariat, maka hawa nafsu yang terpuji. Ini pada hukum asalnya. Namun barakallahu fikum, pada ghalibnya, ya pada umumnya, kalimat hawa nafsu digunakan untuk yang tercela. Hadza huwal ghalib. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau antum mendapati dalam ayat, dalam hadis disebutkan tentang al-hawa, hawa nafsu, itu dimaknakan dengan hawa nafsu yang tercela. Sebab pada umumnya dimasukkan atau disebutkan pada siyaqul dzam, konteks celaan, sehingga menjadi isti'mal yang khusus, penggunaan yang lebih khusus ketika disebutkan hawa nafsu itu tercela. Ketika anda membuat tema, jangan ikuti hawa nafsu. Yang mana ini? Yang tercela, bukan yang terpuji. Ini yang ghalib, ini yang pada umumnya. Barakallahu fikum. Kemudian dihormatinan asyakumullah, al-hawa yang tercela ini ada dua macam atau tiga macam. Yang pertama ialah al-hawa allati tata'allaku bi umuriddin. Hawa nafsu tercela yang berkaitan dengan perkara agama. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan syubhat. Syubhat. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya terkait dengan perkara-perkara din, perkara agama, perkara akidah, perkara prinsip, perkara manhajiah, berarti dia telah mengikuti syubhat. Jatuh dalam fitnah syubhat. Larinya kepada penyimpangan-penyimpangan akidah, puncaknya kekufuran dan kesyirikan. Minimalnya penyimpangan-penyimpangan kebid'ahan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hawa allati tata'allaku bisyahawati dunya wa maladzatiha. Hawa nafsu yang tercela yang berkaitan dengan syahwat duniawiyah, kelezatan duniawiyah. Masuk padanya perkara al-ma'asi wa dzunub, beragam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini yang dikenal dengan sebutan asy-syahawat. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya yang terkait dengan urusan duniawiyah atau kemaksiatan atau dosa, dia terkena fitnah syahwat. Yang ketiga ialah al-hawa allati tata'allaku bihima jami'an. Dua-duanya, hawa nafsu yang tercela yang berkaitan dengan perkara agama, juga yang berkaitan dengan syahwat dunia. Maka seseorang yang mengikuti hawa nafsu dia dalam poin ini kena dua-duanya. Dia terkena syubhat dan terkena syahwat. Barakallahu fikum. Dari sini pula ikhwan fillah azzakumullah, globalnya disimpulkan oleh para ulama, di sana hanya ada dua perkara. Yang pertama ialah ittiba'u syariah, mengikuti bimbingan syariat. Ini yang hak, ini yang benar, ini yang syar'i. Lawannya, disebut dengan ittiba'ul hawa. Lawannya dikatakan sebagai ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hanya dua. Antum perhatikan barakallahu fikum ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Sad. Surat Sad ayat yang ke-26. Allah menekaskan wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Kamu jangan mengikuti hawa nafsumu, sebab akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Anda mencapakan baik-baik dalam ayat ini hanya disebutkan cuma dua poin. Apa yang pertama? Ittiba'ul hawa. Apa yang kedua? Sabilullah. Hanya dua. Jangan mengikuti hawa nafsu kamu, sebab akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah. Hanya dua. Kalau tidak ittiba'ul syariah, ya ittiba'ul hawa. Hanya dua. Mengikuti syariat. Kalau tidak, maka jatuh dalam ittiba'ul hawa. Maka segala sesuatu barakallahu fikum yang menyelisih syariat, apapun bentuknya, maka masuk dalam kategori ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Ada seseorang yang terjatuh dalam kemaksiatan minum khamr. Namanya apa ini? Ittiba'ul hawa. Hawa yang mana ini? Syahwat atau syubhat? Syahwat. Dia mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Ada seseorang yang terkena pemahaman bid'ah. Dinasihati, ditegur, namun menerima. Namanya apa ini? Ittiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mana ini? Yang syubhat. Dia mengikuti hawa nafsu syubhatnya. Barakallahu fikum. Paham ya? Hanya dua. Ittiba'ul hawa atau ittiba'us syariah. Barakallahu fikum. Hanya saja ya khonamuddin azakumullah. Hanya saja kalimat ittiba'ul hawa seringkalinya dalam ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkalinya dimaksudkan dan dimaknakan dengan ittiba'us syubuhat, mengikuti yang namanya syubuhat. Jadi lebih fokus lagi penggunaannya digunakan untuk pihak-pihak yang mengikuti hawa nafsu syubhatnya. Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, kekufuran, ideologi yang kufur, pemahaman syirik, amalia syirik, pemahaman bid'ah, penyimpangan-penyimpangan segala macamnya, itu yang dimaksud dengan ittiba'ul hawa setelah itu. Ketika terkait dengan bab kemaksiatan, dikasih nama khusus, namanya ittiba'us syahwat. Mengikuti syahwatnya. Dipaham ya? Walaupun semuanya dikatakan ittiba'ul hawa. Tapi secara istimal, secara penggunaannya kemudian setelah itu diklasifikasi sendiri-sendiri. Kalau yang namanya syubhat, penyimpangan-penyimpangan dikatakan ittiba'ul hawa. Terkait dengan yang namanya duniawiyah, syahwatu dunia, dosa dan kemaksiatan dikatakan ittiba'us syahwat. Antum perhatikan ayat Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum di Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tabiat insan. Zuyyina lin nasi hubbus syahawat. Menggunakan bahasa syahwat. Dan teruskan ayatnya. Semuanya terkait dengan urusan duniawiyah. Zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Langsung disebut dengan kata-kata hubbus syahwat. Paham ya? Kenapa? Sebab berkaitan langsung dengan perkara duniawiyah, perkara-perkara terkait dengan duniawiyah. Barakallahu fikum. dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat. Wanita, anak-anak, harta yang berlimpah ruah, emas, perak. Kemudian kuda-kuda yang gagah berani, pertanyaan-pertanyaan cahaya tanam yang begitu bagus. Itu semuanya adalah kesenangan-kesenangan duniawi ya warahmatullahi. Hadza huwa. Anda juga camkan lagi baik-baik. Ayat yang lainnya lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab penyimpangan seseorang alim punya ilmu tapi sesat. Allah menyebutkan dua sebab. Dibedakan antara ittifaul hawa dengan terkait dengan nafsu syahwat. Disebutkan di Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha." Walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa. Dibedakan dengan menyebutkan dua-duanya. Walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Al-ayat. Yang artinya bacakan kepada mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tentang seseorang yang sebelumnya kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Orang yang mengerti ayat, mengerti syariat, mengerti Quran, mengerti sunnah, mengerti agama. Fan salakha minha. Ternyata dia meninggalkannya, menanggalkannya. Diikuti oleh setan, akhirnya dia termasuk ghawin. Orang yang menyimpang, yang sesat. Sesat karena ilmu. Allah mengatakan, walau syi'na larfa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami mentakdirkan, maka akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, sebabnya adalah, kenapa dia menyimpang? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dibedakan. Tetapi dia itu menghujam dalam perut bumi dan ittiba'ul hawa. Yang dimaukan dengan menghujam dalam perut bumi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Al-Fawaid, yakni dia terjangkiti yang namanya hubbud dunia, kecintaan yang amat sangat kepada dunia, diumpamakan kayak orang yang tertelan dalam bumi. Ini sudah masuk ke dalam dunia dan seisinya. Kalau orang Jawa Timur bilang keranjingan dunia. Apa ini? Syubhat al-syahwat. Apa ini? Syubhat al-syahwat. Syahwat duniawi. Allah mengatakan setelah itu wattaba'a hawa, dan dia ittiba'ul hawa. Apa yang ini? Yang ini syubhat. Sebab sebelumnya sudah disebutkan perkara duniawiahnya, baru yang kedua disebutkan terkait dengan perkara syubhatnya. Nah, ketika pembahasan syubhat, Allah menggunakan kata-kata wattaba'a hawahu. Dia ittiba'ul hawa. Dia sesatnya yang pertama karena syahwat, yang kedua baru syubhat. Maka perumpamaan dia kayak anjing. Ila akhir al-ayah barakallahu fikum. Nama ikhwan. Maka inilah yang nanti Anda mendapati dalam sekian banyak ayat, dalam sekian banyak hadis yang menyebutkan dhammul hawa, tercelanya hawa nafsu, tercelanya ittiba'ul hawa, itu semuanya rata-rata berkaitan dengan syubhat. Contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah mengatakan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah azza wajalla. Orang yang ittiba'ul hawa dikatakan adallun nas, orang yang paling sesat. Ini perkara syubhat ya ikhwan. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-An'am 119 Allah menyatakan wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin. Dan banyak sekali umat manusia yang tersesat, yang sesat dikarenakan hawa nafsunya dengan tanpa ilmu. Sesat. Barakallahu fikum. Juga di ulama yang lainnya lagi ya kawan. Disebutkan di dalam surat Al-An'am 56. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mungkin mengikuti hawa nafsu kalian. Sungguh, sungguh aku akan tersesat kalau begitu. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Difaham insyaAllah ya? Jelas dalam banyak ayat, barakallahu fikum, ketika penyebutan al-hawa, hawa nafsu, atau celaan dan ancaman ittifaul hawa, itu berkaitan dengan syubhat. Dengan syubhat, barakallahu fikum. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di du'a dari hadis Qutbah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u biha ula'il kalimat. Kata Qutbah bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdoa dengan beberapa kalimat berikut. Doanya adalah Allahumma jannibni munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari kemungkaran-kemungkaran akhlak, kemungkaran-kemungkaran amalan, kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu, dan kemungkaran-kemungkaran penyakit-penyakit yang berbahaya. Dia berdoa supaya dijauhkan dari al-ahwa dengan menggunakan bahasa mungkaratil ahwa. Ini disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih wal Musnad mimma laysa fi sahihain. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ahadits yang menerangkan tentang zammul hawa, tercelanya hawa nafsu, barakallahu fikum, dan yang dibawakan adalah asy-syubhat. Begitu pula barakallahu fikum yang datang dari atharus salaf, dari salafun salih rahimahumullahu taala, ketika mereka mentahdir umat dari bahaya hawa nafsu, ketika mereka mengecam hawa nafsu, mencela hawa nafsu, semuanya rata-rata dimaknakan dengan syubhat. Seperti barakallahu fikum yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Ada orang datang kepada Ibnu Abbas sambil mengatakan, segala puji bagi Allah yang menjadikan hawa nafsu kami sesuai dengan hawa nafsu kalian. Ini para sahabat. Apa kata Ibnu Abbas? Al-hawa kulluhu dolalah. Al-hawa kulluhu dolalah. Hawa nafsu semuanya sesat. Ini namanya syahwat apa? Syubhat. Syubhat. Dari sinilah barakallahu fikum ashabul ahwa'i wal bid'ah disebut dengan sahibu hawa. Ahlul bid'ah, orang yang mubtadi, orang yang sesat, yang menyimpang, dikatakan sahibu hawa. Atau ashabul ahwa, atau ahlul ahwa, yakni ahlul bid'ati wa dalalah. Barakallahu fikum. Seperti yang diriwayatkan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, la tujalisu ashabal hawa fa innahum yumarridunal qulub. Kalian jangan bermajlis dengan sahibul hawa, yakni arul bid'ah, sebab mereka ini membuat sakit hati, membuat hati berpenyakit, penyakit syubhat. Ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Al-Ibn Battal Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Juga diriwayatkan dari Abu Qilabah Al-Jarmi, Abdullah bin Zil Al-Jarmi rahimahullah, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu ayyaghmisakum fi dalalatihim aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun. Kalian jangan bermajlis dengan ahlul ahwa. Siapa ini? Ahlul bid'ah. Sebab jangan pula berjidal dengan mereka. Sebab saya khawatir, saya tidak merasa aman, mereka nanti akan menenggelamkan kalian dalam penyimpangan-penyimpangan mereka, atau membuat kabur, mengkaburkan kalian atas apa yang selama ini kamu kenal dari agama Allah yang mulia. La tujarisu ashabal ahwa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan, innama summiyal hawa li'annahu yahwi bi sahibih. Al-hawa dikatakan dengan hawa sebab dia yahwi, ai yuhlik, dia membinasakan, membuat tersungkur pemiliknya. Sahibu hawa, orang yang binasa. Sahibu hawa, orang yang sengsara. Sahibu hawa, orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azakumullah, al-hawa kemudian sekali lagi penggunaannya lebih mengkerucut untuk ittiba'us syubhat. Dan ini menjadi ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Kita bahas yang khusus atau yang umum. Ini si mukaddimah lagi. Mukaddimah menjelaskan, mendudukkan definisi hawa nafsu. Paham ya? Biar jelas dulu. Baru kita bahas, jangan ikuti hawa nafsu. Yang umum atau yang khusus? Hah? Kalau khusus berarti terkait dengan ittiba'us syubhat. Kalau umum ya semuanya. Yang syahwat, yang syubhat, pokoknya yang menyelisihi syariat. Yang mana? Umum ya? Umum, biar kena semua ya gitu ya. Al-Muhim, khulasahnya, supaya antum kembali fokus, kalimat al-hawa, yang disebutkan dengan hawa nafsu, itu makna asalnya ialah kecondongan jiwa, kecondongan hati kepada yang sesuai dengannya. Itu mana asalnya. Sehingga tidak dicela secara mutlak, enggak dipuji secara mutlak. Tergantung kecondongannya tadi. Maka diklasifikasi menjadi dua. Ada hawa nafsu yang terpuji. Ini kalau hawa nafsunya condong kepada perkara syar'i, yang sesuai dengan syariat, yang benar, al-haq ila akhir. Terpuji, benar. Barakallahu fikum. Ini nanti akan dikasih nama dengan nama yang lain, namanya ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Tidak ada yang mengatakan ittiba'ul hawa. Dikatakan ittiba'ul haq. Yang kedua ialah kecondongan hatinya kepada perkara yang menyelisihi syariat. Menyelisihi syariat. Bahkan dibagi tiga lagi. Ada kecondongan hati atau hawa nafsu mengikuti perkara-perkara syubhat, penyimpangan-penyimpangan agama. Ada yang mengikuti perkara syahwat, dosa, kemaksiatan, ittiba'us syahwat. Ada yang dua-duanya, syubhat dan syahwat. Ini pada umumnya. Dan pada umumnya yang namanya hawa nafsu, yang dimaukan makna yang tercela. Ghalibnya ketika disebutkan hawa nafsu atau ittiba'ul hawa, itu yang tercela, bukan yang terpuji tadi. Halas. Kemudian lebih khusus lagi, kata-kata ittiba'ul hawa digunakan untuk poin yang pertama tadi, ittiba'u asyubuhat. Ketika ada orang yang terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan syubuhat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, segala macamnya, dikatakan ittiba'ul hawa. Sementara yang bab syahwat, dikatakan ittiba'ul syahwat tersendiri. Paham ya? Sehingga total semuanya ada ittiba'ul haq, benar. Ittiba'ul syubuhat, berujung kepada penyimpangan pol kekufuran. Ittiba'ul syahwat, mengikuti perkara syahwat, al-ma'asyi wa dhunub, ujungnya menjadi fasik, fajir, mujrim, zalim, dan segala macam. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Supaya kena semuanya, ya dibahas secara umum, barakallahu fikum. Taib ya ikhwan. Seperti yang disebutkan dalam sekian banyak ayat di atas, dan juga hadis yang ada, dan juga keterangannya kaum salaf, semuanya menunjukkan yang namanya yang namanya dzammul hawa, tercelanya hawa nafsu, tercelanya hawa nafsu. Maka kita dilarang untuk memperturutkan hawa nafsu, dilarang untuk mengikuti hawa nafsu, baik syubhat atau syahwat. Syubhat paling fatal, mengerikan. Syahwat membahayakan. Kita diperintahkan hanya satu, ittiba'us syariah, mengikuti yang namanya syariah, barakallahu fikum. Ayyuhannasakumullah, disebutkan oleh para ulama, sebab seseorang itu begitu mudah memperturutkan hawa nafsunya, entah syubhat ataupun syahwat, ada beberapa asbab. Yang pertama ialah dha'ful iman, lemahnya keimanan. Ini jelas ya kawan, dha'ful iman. Dikarenakan iman yang lemah, iman yang mulai menurun, maka dengan mudah syaitan akan menyimpangkan dia, akan menyeret dia dalam kehancurannya. Lemahnya iman bisa memasukkan orang ke dalam al-ma'asi wa dhunub. Banyak berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, mudah sekali terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan. Itu sebenarnya dengan dha'ful iman, kelemahan iman, barakallahu fikum. Ini jelas. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum. Sebab yang kedua ialah mujalasatu al-ashrar. Dikarenakan dia bermajlis, bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang jelek, baik dari kalangan orang-orang yang sesat yang menyimpang kena syubhat, atau dia bergaul dengan orang-orang yang fasik, orang yang fajir, yang ahli maksiat, terkena syahwat, atau dia bergaul dengan ahli dunia, bergaul dengan orang yang sibuk dengan dunianya sampai melupakan akhiratnya, terkena syahwat, barakallahu fikum. Ini yang paling membahayakan. Itu kenapa dalam Islam yang namanya pergaulan sangat-sangat diperhatikan. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini hadisnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tergantung agama sahabat karib, maka orang itu akan mudah terkena yang namanya syahwat, hawa nafsu, ketika sahabatnya salah. Ini dua poin penting, dha'ful iman dan mujalasatul asrar, lemah keimanannya atau dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Yang ketiga, yang juga membuat orang gampang ittiba'ul hawa, ialah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek. Ya tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya syubhat, lingkungannya ashabul ahwa'i wal bid'ah, lingkungannya hizbiyin, kena apa ini? Kena syubhat. akan termakan dari pemahaman mereka, ideologi mereka, doktrin mereka. Yang kedua, apa yang kedua ya Pak? Apa yang kedua? Lingkungannya. Kalau lingkungannya fasikin, lingkungannya orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat, terkena syahwat. Maka tergantung lingkungannya. Maka lingkungan yang sangat jelek sangat-sangat mempengaruhi seseorang. Dia akan mudah terpengaruh, akan mudah untuk melanggar syar'i, dia akan mudah untuk mempertuhkan hawa nafsunya karena lingkungan sekitarnya. Bahaya. Sekarang ini barakallahu fikum, ada sebuah lingkungan yang lebih membahayakan lagi. Orangnya hanya tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tapi dia berada di sebuah lingkungan yang membahayakan. Apa itu? Apa itu? Hah? Aywa. Dunia maya. Itulah medianya. Ini lingkungannya namanya dunia maya. Yang ini kan nyata kan gitu. Ini dunia maya. Dia gak bergaul sama sekitarnya. Di rumah saja dia. Tapi lingkungan dia, pergaulan dia di dunia maya. Berselancar di dunia maya. Ya tergantung larinya kemana selancarnya itu. Berselancar kepada syubhat. Dimakan sama serigala. Berselancar dari perkara syahwat. Ya sudah, kena dia. Dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Itu sangat membahayakan. Maka lingkungan yang jelek meliputi dunia nyata dan dunia maya. Sangat mempengaruhi barakallahu fikum seseorang. Kalau dia baik akan ittiba'us syariah. Kalau jelek akan gampang ittiba'ul hawa. Tiga poin. Dha'ful iman, persahabatan yang salah, lingkungan yang jelek. Ini yang membuat orang begitu mudah terbawa oleh hawa nafsu. Imma syubhat wa imma syahwat. Mungkin enggak seseorang secara dunia nyata di lingkungan yang baik, di dunia maya jelek. Mungkin enggak? Mungkin saja. Namanya juga manusia, lagi hang, lagi error, lagi trouble. Tinggal di lingkungan ahlu sunnah salafiyin. Zain kan? Dunia nyatanya masya Allah. Tetapi dia punya lingkungan yang lain. Dunia maya. Di dunia maya, dia berselancar dalam dunia yang mengerikan terkait dengan syahwat. Mungkin? Ya mungkin saja. Maka akan kena dia. Ittiba'ul hawa dalam bentuk syahwat. Trouble, error, gak beres. Apalagi ketika lingkungan dunia mayanya adalah orang-orang hizbi. Aneh sendiri. Ini di lingkungannya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, tapi kok pemahamannya aneh sendiri ini. Akibat salah lingkungan di dunia maya. Nah, ini ternyata lebih berpengaruh dibandingkan dunia nyata. Dunia nyata kan paling sekedar ketemu akhir. Ini tidak langsung menelusuri dengan sendirinya tanpa ada bimbingan. Hati-hati. Disebutkan para kalafikum supaya masing-masing kita mengevaluasi. Ketika sudah mulai error, hang, futur, mulai kok agak miring-miring menuju ke arah penyimpangan syariat, segera antum evaluasi. Ada apa dengan saya? Cek iman Anda. Yakin lagi merosot. Terjun bebas. Benahi iman Anda. Istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Bertobat kepadanya. Kembali ke jalur yang benar. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Ingatkan amal saleh. Ibadah kepadanya. Tumbuhkan iman tadi itu. Dengan semangat keimanan akan jauh dari syahwat dan syubhat. Kok ternyata teman, maka dengan teman tadi itu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik, barakallahu fikum. Atau lingkungan, maka tinggallah bersama dengan ahlus sunnah wal jamaah salafiyin di lingkungan mereka yang baik, baik dunia nyata atau dunia maya. Ketika engkau berselancar, engkau berselancar dan mampirnya ke situs-situs salafiyin, jangan situs-situs non salafiyin. Ada kelas itu. Di dunia nyata dikasih pintu gerbang. Dunia maya tanpa batas, bebas, enggak ada gerbangnya. Lebih mengerikan para kelas itu. Al-Muhim dievaluasi. Pembahasan yang berikutnya barakallahu'alaikum. Ini yang sangat penting diutarakan sekarang ini. Fenomena mengikuti hawa nafsu. Madhahir ittiba'il hawa. Ya, ciri-ciri, tanda-tanda seseorang itu dikatakan ittiba'ul hawa. Baik, ini yang dibahas nanti lebih banyak terkait dengan syubhat. Tapi juga masukkan perkara syahwat. Yang pertama, di antara bentuk madhahir, fenomena-fenomena yang menunjukkan si fulan mengikuti hawa nafsunya. Yang pertama ialah ta'liqul wala'i wal bara ala ghairil islami was sunnah, menggantungkan, mengkaitkan al-wala' wal bara' tidak di atas selain Islam dan sunnah. Al-wala' wal bara'nya bukan dibangun di atas Islam dan sunnah. Ini pertanda orang itu ittiba'ul hawa, menuju kepada jurang penyimpangan dan kesesatannya. Kita semuanya paham prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin ialah cinta dan benci karena Allah. Al-wala' wal-bara'nya karena Allah. Zain, al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas bimbingan Islam dan sunnah. Kita mencintai seseorang selama di atas Islam dan sunnah. Tambahin kata-kata sunnah. Ini Islam itu bahaya. Mayyik. Barakallahu'alaikum. Islam dan sunnah. Membenci seseorang dikarenakan dia menyimpang dari Islam dan sunnah. Sehingga patokan tolak ukur al-wala' wal-bara'nya adalah Islam dan sunnah. Itu adalah sunnah. Difahami? Ada huwal haq. Disebutkan dalam banyak riwayat, barakallahu'alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mengatakan dalam sabdanya, min awsaqi umuril iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Termasuk ikatan iman yang paling kuat, wala, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Ini dari Ibn Abbas dan dari Hasan al-Ghairi. Datang dari sahabat yang lain, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu wa arda'in Nabi Dawud, juga Hasan al-Ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fillah wa abghaba fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmara al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah juga, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya karena Allah. Ini Ahlus Sunnah ikhwan ya. Jadi al-wala' wal-bara'nya dibangun di atas Islam dan sunnah karena Allah. Yang ini namanya ittiba'us syariah. Ketika ada seseorang yang menggantungkan al-wala' wal-bara'nya selain pada Islam dan sunnah, maka dikatakan ittiba'a hawahu. Dikatakan sebagai muttabi'ul hawa, pengikut hawa nafsu. Dan ini bentuknya sangat banyak. Yang pertama, al-wala wal-bara ala shakhsin muayyan ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membangun al-wala wal-bara-nya di atas person tertentu, individu tertentu selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dan bencinya karena fulan, Entah dia seorang alim, alim fulan, syekh fulan, ustaz fulan, dai fulan, ila akhir. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ittifaul hawa. Ini yang disebut dengan taqdisul ashas, kultus individu. Ini nanti akan membuat orang tersebut jatuh dalam taklidul a'ma, taklid buta, atau kepada asabiyah jahiliyah, fanatisme ala jahiliyah. Hati-hati, dikarenakan dia tidak membangun al-wala wal baroknya di atas al-islam sunnah. Membangun al-wala wal baroknya di atas seseorang tertentu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menjelaskan, wa man nasaba shakhsan kainan man kan fawala wa ata ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'l fa huwa min alladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Barang siapa yang memancangkan seseorang, barang siapa yang memancangkan, yang menunjuk seseorang tertentu, siapapun dia orangnya selain Rasul, dia berwala karenanya, dia memusuhi karenanya, dia mencintai seseorang karena mencocoki si fulan pada ucapan dan perbuatannya, dia memusuhi orang lain karena menyelisihi fulan, maka dia termasuk golongan orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, yakni termasuk ahlul bid'ah. Difahami insyaAllah? Tegas. Kalau al-wala wal-baroknya dibangun di atas orang tertentu, mubtadi, sahibu hawa. Hati-hati. Maka al-wala wal-baroknya kita kalau terkait dengan seseorang dibangun di atas ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan masalah prinsip, al-wala wal-barok kita dibangun di atas Islam dan sunnah. Karena Allah azza wa jalla. Ini yang utama, ikhwan. Fenomena ittiba'ul hawa dalam bentuk al-wala wal-barok kepada seseorang melahirkan taklid buta, tercela, melahirkan asabiyah tercela, melahirkan yang namanya takdis, kultus individu, sangat membahayakan. Ya, sebab kufurnya orang-orang kafir di zaman dahulu kala itu ini. Takdisul ashas, sebab kufurnya orang Yahudi mengkultuskan Uzair. Takdisul ashas, ini sebab kufurnya kaum Nasara mengkufurkan Nabi Isa. Sebab kesyirikan yang pertama di muka bumi ini pada kaum Nabi Nuh, mereka menuhankan 5 orang soleh itu. Wadan waswa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Itu dikatakan kultus individu. Hati-hati, membahayakan, barakallahu fikum. Sebab kekufuran orang-orang kafir zaman dahulu kala sampai sekarang ini adalah ini, dikarenakan ittiba'ul hawa dalam bentuk al-wala wal-barok yang sempit pada seseorang tertentu, barakallahu fikum. Maka al-sunnah wal-jamaah salafiyin tidak punya kamus itu. Al-wala wal-barok mereka dibangun di atas Islam wa sunnah. Barakallahu fikum. Ini juga insyaAllah ya. Baik. Contoh yang lain terkait dengan al-wala wal-bara yang enggak benar ialah al-wala wal-bara yang dibangun di atas ta'ifah muayyanah, qabilah muayyanah. Al-wala wal-bara yang dibangun di atas kelompok tertentu atau qabilah tertentu atau suku tertentu dan segala macamnya. Ini termasuk asabiyah jahiliyah, fanatisme ala jahiliyah yang dikecam dalam Islam, namanya ta'ifiyah, qabaliyah, dan yang lain-lainnya itu. Pengkelompokan, penggolongan, bukan di atas sunnah. Wala wal barak pada sebuah organisasi, Ittiba'ul hawa. Al-wala wal-bara dibangun di atas dasar ormas. Ittiba'ul hawa. Al-wala wal-bara dibangun di atas dasar parpol. Ittiba'ul hawa. Al-wala wal-bara dibangun di atas dasar kesukuan. Ittiba'ul hawa. Al-wala wal-bara dibangun di atas dasar yang selain Islam dan Sunnah. Ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa. Yang ini akan mengakibatkan asabiyah tadi. Asabiyah, asabiyah, hizbiyah, hizbiyah. Karena ini. Ini yang dikecam dalam Islam. Dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warba menceritakan ada dua orang sahabat, satunya Muhajir, satunya Ansar. Laki pertikai, ribut. Ikhtilaf, ribut sampai mengeras suaranya. Ternyata salah satunya ada yang memukul temannya, memukul pantat temannya dengan gagang pedangnya. Pukul. Cepat. Itu penghinaan ya, Pak. Memukul pantat, penghinaan ya, Pak. Pakai gagang pedang lagi. Ngamuk dia. Marah dia memanggil. Yang ini mengatakan, ya al muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Yang lain mengatakan, ya al ansar. Wahai orang-orang ansar, tolong saya. Mulai terjangkiti yang namanya asofiyah muhajiriyah. Yang ini asofiyah ansariyah. Padahal itu nama syar'i. Semuanya para sahabat. Maka datang berduyun-duyun. Yang muhajirin membela muhajir, yang ansar membela ansar. Hampir saja terjadi pertumpahan darah. Nabi kita Muhammad SAW bergegas lari. Beliau menyeret selendangnya. Lari langsung di tengah-tengah para sahabat. Sambil menyatakan, afi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah seperti itu kamu lontarkan, kamu sebutkan, padahal aku dengan tengah kalian? Da'uha fa'inaha muntinah, kata Rasul. Tinggalkan semuanya itu. Baunya busuk, kata Rasul. Fa'inaha muntinah, busuk baunya. Dikejar Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa ya, Fan? Bukan lagi alal Islam sunnah, tapi ala ta'ifiyah. Ta'ifah muhajirin dan ta'ifah ansar. Padahal namanya syar'i. Padahal yang berbuat sahabat. Tapi jika ada unsur asabiyah, dikecam Nabi kita Muhammad SAW. Al-wala wal-baro'nya tidak syar'i. Beliau mengatakan, abidak wal-jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah? Padahal aku, kata Rasul, tengah-tengah kalian. Da'uha fa'inaha mutina. Tinggalkan busuk baunya. Barakallahu fiik. Dipahami insyaallah ya. Maka semua tadi nama ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsunya, sebab al-wala' wal bara'nya tidak dibangun di atas Islam dan sunnah. Barakallahu fiikum. Yang kedua. Selesai ya. Terkait dengan bab al-wala' wal bara' selesai. Maka ada ittiba'us syari'ah wal haq, ada ittiba'ul hawa. Yang sesuai dengan kebenaran, dengan syar'i, kita al-wala wal-baro'nya dibangun di atas Islam dan sunnah. Siapapun yang muslim sunni, kita cintai, kita hormati, kita dekati. Barakallahu fikum. Yang selain alus sunnah, yang menyimpang, yang sesat, maka dibenci. Maka cintanya karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kesukuan atau kabilah atau nasab atau ormas atau parpol atau organisasi atau individu, tidak. Islam dan sunnah. Ini yang benar. Yang selain ini namanya apa? Ittiba'ul hawa. Entah al-wala wal baro'nya di atas person individu atau al-wala wal baro'nya di atas organisasi atau ormas atau parpol atau pengelompokan ta'ifiyah komunitas atau nasab, atau kabilah, atau suku, atau semuanya. Itu semua dari ittiba'ul hawa, dikarenakan bertentangan dengan ittiba'ul syariah tadi, barakallahu. Masya Allah. Di antara bentuk ittiba'ul hawa, ialah, ini agak sedikit tertele ya kawan, at-tahamul alal mukhalif wat-tashni'u alaih bima yukhriju anil haddi syar'i wa yuqi'u fil baghi wal 'udwan. Di antara bentuk ittiba'ul hawa ialah melampaui batas di dalam menyikapi orang yang menyelisihi, mencerca, mencela, menghinakan seseorang yang melanggar sampai pada batas keluar dari bimbingan syariat. Yang ini perlu dijabarkan lebih detail, lebih rinci, supaya jangan sampai salah paham. Jangan lihat jam. Malam itu panjang. Yoko senyum. Yeyi. Kalau antum talinya ba'dal maghrib, isya dikit selesai. Kalau ba'da isya, malam itu panjang. Ya. Hah? Sampai subuh baru pagi namanya. Ya apa ini? Sepakat apa anda ini? Sampai jam berapa ini? Hah? Nah iya, malam itu panjang ya. Alhamdulillah ya Allah. Saya nyiapkan banyak ya. Kalau kepotong-potong ya apa ya Pak? Baik. Supaya antum memahami poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini ya ikhwan, berkaitan dengan kita menyikapi seseorang yang yukhalif, yang menyelisih syariat. Orang yang salah. Orang yang salah. Entah salah dalam perkara syubhat atau syahwat. Bimbingan syar'i, kesalahan apapun secara syariat harus diingkari, harus diluruskan, diperbaiki. Siapapun yang salah orang biasa, yang salah orang awam, yang salah talibul ilmi, yang salah ulama. Semua yang namanya bentuk mukhalafah, penyelisihan, yang namanya khata', kesalahan, diingkari, diluruskan, diperbaiki, siapapun pelakunya. Dipahami salah ya? Ini masuk dalam bab ingkarul mungkar. Yang kedua, di dalam menyikapi sebuah mukhalafah, dalam menyikapi sebuah kesalahan, itu harus dengan bimbingan syariat. Pengingkaran kita sesuai dengan batas syariat. Maka tergantung penyimpangannya masing-masing, kesalahannya masing-masing, dan orang yang salah masing-masing. Ada kalanya, nusahih ma yahtaju ila tashih. Kita hanya membenarkan. Membenarkan sesuatu yang perlu pembenaran saja. Orangnya tetap dihormati, dimuliakan. Paham ya? Semata-mata tashih. Pembenaran saja. Ini salah yang betul demikian. Cukup. ada kalanya nansah man yastahiqun nushah. Kita menasihati, kita menegur pihak-pihak yang berhak untuk menerima nasihat. Hanya nasihat. Ditegur, dinasihati dengan cara yang baik. Orangnya masih tetap bagus. Kita muliakan, kita hormati. Dipahami insyaAllah ya? Yang berikutnya lagi. Terkadang nusanni man yastahiqu tashni'. Ini lebih kencang lagi ya, kawan. Kita perlu mencerca, mencela seseorang yang berhak untuk itu. Berarti kesalahannya semulai semakin membesar ini, semakin membahayakan. Kita sini lebih tegas bahasanya. Takillah. Ente begini, begini, begini, begini. Tubillah. Ini perkara yang fatih, perkara yang mungkar yakin. Takillah. Tegas. Tasni. Yang berikutnya lagi, ada kalanya nuhadzir man yastahiqu tahdhira min syarri. Terkadang kita perlu mentahdir, memperingatkan umat dari orang-orang yang memang layak ditahdir dari kesehatan dia. Berarti semakin bahaya lagi penyimpangan dia ini. Semakin bahaya mukhalafah dia ini. Semakin fatal mukhalafahnya dia ini. Bahkan terkadang barakallahu fikum nubaddi' man yastahiqu tabdi'. Kita akan menghukumi seseorang itu mubtadi', sesat, menyimpang. Orang yang memang berhak dan layak untuk dihukumi mubtadi'. Bahkan lebih daripada itu, nukafir bahkan. Nukafir man yastahiqu takfir. Bahkan mungkin pada ujungnya nanti kita akan mengkafirkan seseorang yang memang berhak dikafirkan. Barakallahu. Tadi sudah pembahasan sangat sangat mengerikan sudah. Itu dengan batasnya masing-masing. Dipahami ya? Sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing dan orangnya masing-masing. Ini dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan para ulama kita. Yang ini nasihati, yang ini perbaiki, tahdir yang ini, fonis yang ini. Itu semua para ulama yang membimbing kita para ulama. Yang ini namanya ittiba'us syari'ah. Paham ya? Benar. Termasuk yang ittiba'ul hawa ketika menyelisihi bimbingan tadi dalam menyikapi orang yang salah. Kalau mau dibikin rincian, ada dua kesalahan yang saling kontradiksi. Ada yang ifrat, ada yang tafrit. Termasuk ittiba'ul hawa ialah membiarkan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan, membiarkan orang-orang yang jatuh dalam mukhalafah dengan alasan mereka adalah kaum muslimin, kita perlu merapatkan barisan, kita harus merangkul semua pihak, semua orang, kalau saling menyalahkan dia akan tercerai-berai. Pembiaran atas sebuah kemungkaran, pembiaran atas sebuah penyimpangan, ini tiba'ul hawa, namanya tamyi. Itulah ya ikhwan, ini meruntuhkan prinsip ingkarul munkar. Ya walaupun dia salahkan, tapi dia muslim, dia punya kebaikan, kebaikan yang cukup banyak, jangan pandang salahnya, pandang betulnya. Ini ucapan-ucapan para mubayyi'in yang melembekkan prinsip dalam Islam yang namanya salah katakan salah, mungkar katakan mungkar dengan cara yang baik. Jangan kamu katakan benar perkara yang mungkar itu. Jangan kamu benarkan yang mungkar. Jangan kamu bela yang mungkar. Yang ini ittiba'ul hawa dalam bentuk tamyi. Wadah insyaAllah ya. Buka diri. Lebih parah lagi barakallahu fikum membiarkan seseorang pada penyimpangannya, bid'ahnya. Membela ashabul ahwa'i wal bid'ah. Para ulama telah menfonis dia sebagai mubtadi. Dibela sama dia. Dia ulama. Apa kacau dia. Kena syubhat. Ada tamyi. Yang sebelahnya lagi. Ini yang dibahas sekarang ini. Yang terlalu kencang melampaui batas di dalam menyikapi orang yang salah. Yang ini ya ikhwan ngakuin salah ini. Mukhalafah syariah, mungkar. Tahu. Cuman dia di dalam menyikapi kemungkaran-kemungkaran tadi melampaui batas syariatnya. Seseorang yang semestinya cukup dengan yang namanya pembenaran kesalahan dia, disikapi dengan sikap yang keras. Dicaci maki, dicela, dicerca. Namanya apa ini? Kebablasan. Hadza ittiba'ul hawa. Hati-hati. Orang salah itu kan macam-macam ya. Untuk mendapati ada akhulan jatuh dalam sebuah kesalahan. Kita menang ini aneh. Al-akh ini masya Allah kita kenal selama ini barakallahu fikum khayyir, orang yang baik. Bagus. Masya Allah akhun fadil sunni. Baiklah pokoknya ya. Kok tiba-tiba ada yang aneh gini sama dia ya. Yang seperti ini ya kan, kita harus husnubon. Cek dulu. Diingatkan. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ada asbab yang lainnya. Tegur di dalam cara yang baik. Afan ya akhi, kok ada yang aneh dari antum? Aneh apa ya? Antum tadi mengatakan demikian-demikian. Ah, ngawur antum. Tak mungkin lah. Loh, saya dengar sendiri. Maksud sih? Iya. Coba-coba ada lagi yang dengarkan. Iya, iya betul-betul. Banyak yang mengatakan. Betul. Tidak ada yang mengatakan demikian. Astagfirullahaladzim. Nah. Kalau betul saya istighfar kepada Allah azza. Nah. Itu perkara yang mungkar ya. Saya khilaf. Atau mungkin saya lupa atau mungkin saya tidak sadar. Mungkin. Maka cukup dengan pembenaran. Ya, akhi. Begini. Selesai. Termasuk ittiba'ul hawa. Dan kata para ulama, mesti ada sesuatu antara mereka berdua. Ketika ada penyikapan yang melampaui batas, dibikin heboh. Mesti ada hasad antara keduanya, gesekan-gesekan antara keduanya, sakit hati antara keduanya, atau mungkin gesekan-gesekan duniawi, persaingan duniawi, entah perebutan harta atau perebutan wanita atau yang lain. Yang semestinya cukup dengan seperti itu ditambahi sama dia. Oh, baru tahu anak tentang antum ini. Ternyata antum ini orangnya kayak gini ya. Bahirnya antum, masya Allah, depan ikhwan baik begitu. Ternyata antum ini, siapa? Langsung, waduh, bablasan ini. Ini yang namanya at-tahamul, melampaui batas dalam menjaga bersama mukhalif. Kata para ulama. Kalau ini kejadiannya ya kan, mesti ada sesuatu ini. Ada sesuatu ini mungkin ada hasad antara berdua, hati-hati. Maka antum yang lain yang tahu, jangan ikut-ikutan. Cegah dia dari kemungkarannya. Cukup. Jangan melampaui batas. Oh Nabi saya, antum jangan memayi. Loh. Waduh. Ini orang salah yang dibiarkan ini. Ini kalau dibiarkan bahaya ini. Penyakit. Ini satu tanda loh ini. Apa yang dirahasiakan lebih besar lagi kayaknya ini. Mulai dia bicara panjang. Wah luar biasa. Dia mengatakan astagfirullah. Masih dia mencaci maki. Ini enggak beres. Hadza ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Sekali lagi kata para ulama ada sesuatu dalam hatinya ya Pak. Ada yang enggak beres. Ada unsur zulm. Mendolimi, uduan, memusuhi. Tiba-tiba insya Allah. Contoh yang lainnya lagi. Seseorang yang ia dikenal di kalangan ikhwah, punya ilmu, belajar agama, talabul ilmi, masya Allah intensif, santri bahkan mungkin, sudah mungkin dikatakan sebagai seorang dai, seorang ustaz. Barakallahu fikum. Tapi ada sedikit kelemahan pada dia terkait dengan masalah nahwunya atau sorofnya atau misalnya ketika membaca yang gundul-gundul tidak ada harokatnya, kadang dia salah baca. Dia baca mestinya dibaca dhammah, dibaca fathah dan segala macamnya itu. Ya, yukhti fil qiraah. Barakallahu fikum. Salah membaca. Kira-kira kalau demikian bagaimana sikapnya antum? Ya kok diem? Saya. Qala Syekhul Islam. Saya baca qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islamu. Oh, Islamu kan Islami kan. Salam baca. Antum yang ngerti bahasa geli di telinganya antum ini. Kola kok Syekhul Islama itu piye to? Salam baca. Biasalah, tapi betul penerjemahannya. Tarjamannya betul, tapi ketika membaca kadang ada salahnya. Dhamma diganti fathah, fathah diganti kasrah gitu ya kan. Ya apa ya, Pak? Saya diapakan ini? Hah? Ustaz, dhamma Ustaz. Oh iya. Kola Syekhul Islami. Ya betul. Wa hakadha yusibu ashabi sad ganti ashaba ya her gitu ya atau ustaz ngaji lagi ustaz gimana ya yang itu bagaimana ini barakallahu fikum kalau yang dilakukan oleh para syekhna barakallahu fikum ialah menyuruh dia baca sukun. Sakin taslam. Baca bagi sukun semua. Selamat kamu insyaAllah. Qala Syekhul Islam. Islam gitu ya. Tidak usah baca mamumi Islam. Hakadha yusib ashab al-maqalat al-mukhtalifah. Dibikin sukun gafi pokoknya. Sakin taslam. Sukun selamat insyaAllah. Selamat. Ya semata-mata itu. Nah gitu ya. Hanya semata-mata perlu tashih. Kayak gitu ya. Yang ini zain wajar. Termasuk itiba'ul hawa. Mulai muncul bibit-bibit yang enggak beres. Para sebagian pihak. Menikam. Mencela. Menjatuhkan kehormatan. Ustadznya tadi. Nah, nengburi. Ustadz apa ini? Kayak bisa ngocoh. Tidak bisa baca ustadznya itu. Apa geratal geratul gitu bacanya itu. Ustadz apa itu ustadz? Bacanya aja tidak bisa. Bagaimana yang lain-lainnya coba? Tidak beres itu. Nah ini mulai ada. Hati-hati ikhwan. Antum ditunggangi oleh hawa nafsu. Melampaui batas. Ada yang lebih daripada itu. Wah, dari jauh. Ustadz ngaji sih. Gitu. Ustaz, taklim dulu Ustaz. Baca kitabnya gak becus. Turun. Di depan banyak orang. Hati-hati, ini melampaui batas. Di zaman sekarang ini, teriak dari ujung sana, Sa'afiqoh. Gitu, ini Sa'afiqoh ini. Masuk magister, doktor. Kayak saya mau cek kitab. Mengerikan lagi. Kok dibilang Sa'afiqoh ya? Sa'afiqoh kan orang goblok, orang yang jahil, enggak ngerti apa-apa, enggak punya ilmu apa-apa. Berat ya. Teriak lagi, Sa'afiqoh sekarang ahlul bid'ah. Mereka lebih jahat daripada ikhwanul muslimin. Pusing lagi adunya. Kok jadi begitu ya? Hati-hati. Namanya apa ini? Bapak diam sekarang. Kenapa kamu ngomong sekarang? Namanya apa ini? Ittiba'ul hawa ya akhi. Namanya at-tahamul alal mukhalif. Terlalu berlebihan dalam menyikapi orang yang salah. Sampai keluar dari batas syariat. Salah. Betul di salam baca. Tetapi tidak layak, tidak berhak dikatakan sebagai orang jahil. Dia belajar. Ngerti agama. Ngantri. Bertahun-tahun lamanya. Belajar di pembara masyarakat. Ya, manusiawi yang namanya juga salah. Paham ya? Tahu-tahu kencang sekali. Celaan, cacian, cercaan, tuduhan, makian, dan segala macamnya. Ada ittiba'ul hawa. Ada ittiba'ul hawa. Ada unsur zulm. Mendzalimi yang lain. Ta'addi. Semena-mena kepada yang lainnya. Dan melampaui batas dalam menyikapi orang yang keliru yang salah. Allahul musta'an. Difahami insyaallah. Hah? Loh kok diam? Paham enggak ini? Atau mungkin orangnya lebih agak parah lagi kesalahannya. Masya Allah si fulan dikenal di kalangan para ikhwah pemarah. Ngamuan, temperamental, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, siang-siang sedikit nantang, tersinggung langsung, ayo di lapangan, gitu ya. Dikenal temperamental, ikhwan yang lain kurang suka dengan dia, dikarenakan akhlak yang kurang bagus. Gimana cara menyikapinya ya Mas? Bagaimana cara menyikapinya? Cukup dengan pembenaran atau naik sedikit? Coba diem. Jawabannya naik sedikit. Apa itu? Nasihati dia. Tegur dia dengan cara yang baik. Apa gitu ya? Kadang mungkin perlu tegas sedikit. Takillah ya akhi. Ini yang punya wibawa, yang ditekan ucapannya tegas. Takillah ya akhi. Tentu jangan suka marah begitu. Ini akan memunculkan kehebohan, membuat permusuhan ya. Tahan, tahan emosinya antum. Enggak cuma antum yang bisa emosi. Ini yang emosi sama-sama emosi kan jadi perang nanti urusannya. Takilah ya, keras. Cukup. Tapi gitu. Terkadang ketika ada lagi emosi, langsung kamu pegang dia. Kamu pegang diri, kamu amankan. Yus. Kamu bawa ke sana. Dah. Jangan emosi ya. Tapi gitu ya. Masya Allah. Zen. Syari. Penanganan. Diingkari kemungkarannya. Tepat. Termasuk di bawah hawa. Barakallahu fikum. Wah mencaci maki. Menikam dia. Dan gebiah uyah dengan yang semisal dia. Tuh lihat itu. Yang ngaji. Ditamamul minnah. Orangnya gak beres akhlaknya. Kok jadi tamamul minnah kabeh iki? Hanya si fulan tok itu pun sudah kita upayakan, kita tegur, kita nasihati. Kok seperti itu bahasanya? Nah, lihat itu, pokoknya yang ngaji di tamamul minnah itu enggak beres akhlaknya itu. Ya itu kelakuannya salafiyin itu. Tuh. Kok laki salafinya menjadi kena itu? Hah? Allahul musta'an. Namanya apa ini? Jangan ragu-ragu. Ada ittiba'ul hawa ya. Antum terlalu melampaui batas berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang yang mukhalafah yang salah tadi. Yang salah cuma satu. Kok antum gebiak-uyak ke semua orang? Barakalafikum itu kesalahan person. Kok antum disebabkan kepada sebuah manhaj? Apalagi sampai pada tingkat itu memang hizbiyin mereka itu. Hizbiyin mereka itu. Kenapa? Jelek akhlaknya. Mengeluarkan orang dari ahli sunnah dikarenakan akhlak yang jelek. Tidak ada salafnya ya akhi. Tidak ada salafnya ya akhi. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah ketika membantah risalahnya Ar-Ruhaili, Ibn Ruhaili terkait bab ini memberikan faedah sangat penting kepada kita, beliau mengatakan saya belum mendapati satu athar pun dari salaf yang mengeluarkan orang yang buruk akhlak dari ahlu sunnah. Tidak ada sama sekali. Dan yang kedua, ahlu sunnah tidak buruk akhlak. Ahlu sunnah baik akhlaknya, bagus akhlaknya, yang terbaik dari semua yang ada. Yang itu person, individu, oknum. Kenapa? Dikarenakan akhlaknya ahlu sunnah dibangun di atas sunnah, bukan kebiasaan masyarakat, di atas sunnah. Wah, Al-Muhim ini contohnya sangat banyak. Dan semuanya fatal dikarenakan ittiba'ul hawa. Barakallahu fikum. Lebih mengerikan lagi ketika menyikapi kesalahan-kesalahan seseorang langsung dengan vonis-vonis yang zalim. Nah, sedikit salah hizbi. Sedikit salah mubtadi. Hizbi lagi. Al-hizbi al-kadzdzab. Kayak siapa ya, Pak? Kayaknya hajuriin, orang hajawurah. Satu poin ditambah di sebuah kesalahan, al-hizbi al-kadzdzab. Fulan mantap ngomongnya al-hizbi al-kadzdzab. La hujjah wala dalil wala nasihah wala muraqashah wala syai. Ada tipaul hawa. Mengerikan ya, ikhwan. Dari kalangan haddadiyah, al-hajawurah, yang bermudah-mudah dalam menfonis seseorang, itu membahayakan ya. Ittiba'ul hawa. Kecuali kalau fonis tabdiknya dikatakan seperti mubtad dan segala macamnya sesuai dengan bimbingan syariat, dengan pos yang tepat, layak untuk dihukumi demikian, maka dikatakan itu ittiba'u syariah. Terkadang para ulama una mengklaim seseorang sesat, mengklaim seseorang mubtadi setelah sekian panjang prosesnya dan berhak mendapatkan hukum seperti itu. Ini ittiba'ul haq, ittiba'ul syariah. Yang kita bahas sekarang ya ikhwan, ketika tidak ada bimbingan syariah padanya. Ati tiba'ul hawa. Ada kalanya temyi lembek, ada kalanya sangar. Terlalu berlebihan dalam menyikapi seorang yang salah. La hadha wa la hadha. Al-usul adalah ittiba'ul syariah. Barakallahu. Ini kalau dibikin cukup panjang bahasanya. Dikarenakan al-haq cuma satu, yang lainnya batil. Ittiba' asy-syariah cuma satu, yang lain ittiba'ul hawa. Al-muhim diketahui sedikit contoh-contohnya. Barakallahu fikum. Lanjut. Saya lagi betulkan ya, Pak. Lanjut, yang berikutnya lagi. Tebel lagi. Lanjut. Ada lo yo ini. Baterainya udah mulai habis kayaknya ini. Lanjut. Tema atau pertanyaan? Tema, lanjut. Ya Allah. Naam. Di antara bentuk-bentuk ittiba'ul hawa ialah al-ittirab wat-tanaqub fil mawaqif wal ara' wal ahkam. Kontradiksi, guncang dalam bersikap, dalam berpendapat, dalam menghukumi dengan tanpa dalil yang jelas. Barakallahu fikum. Namanya apa ini? Ini yang namanya talawun, warna-warni, berubah selalu sikapnya, prinsipnya, keadaannya menyesuaikan dengan warna-warna yang ada. Seringkalinya tanakut, kontradiksi. Sikap yang pertama dengan yang kedua berbeda. Ada ittiba'ul hawa. Yang ibu amran thumma yaf'aluhu. Mencela sesuatu, dia sendiri yang mengerjakannya. Yang taqisu amalan atau masyru'an thumma yushariku fi. Dia melecehkan, merendahkan sebuah amal, sebuah perbuatan, ternyata dia ikut-ikutan dalam mengerjakannya, musyarakah padanya. Barakallahu fikum. Dulunya si fulan dimuliakan, diagungkan, sekarang direndahkan. Dulu mengatakan A, sekarang mengatakan B. Dengan tanpa hujjah yang syar'iyah. At-tanaqub al-ajib. Barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Minhajus Sunnah, wa sahibul hawa yu'mihil hawa wa yusmuh. Fala yastahdiru ma lillahi wa rasulihi fi dhalik. Wa la yatlubu wa la yarda li ridallahi wa rasulih wa la yaghdabu li ghadabillahi wa rasulih. Fal yarda idha hasala ma yardahu bi hawah wa yaghdab idha hasala ma yaghdabu lahu bi hawah. Sahibul hawa, kata beliau, dibutakan oleh hawa nafsunya dan dibikin tuli oleh hawa nafsunya. Dia sedikit pun tidak berupaya menghadirkan hak Allah dan Rasulnya dalam semua perkaranya. Tidak mencari itu. Dia tidak ridha karena ridha Allah dan Rasulnya. Dia tidak marah karena Allah dan Rasulnya marah, bukan karena Allah, tetapi dia ridha kalau mendapatkan apa yang dia ridhai dengan hawa nafsunya. Dia akan marah ketika mendapatkan apa yang membuat dia marah dengan hawa nafsunya. Atau sahibu hawa. Termasuk bentuk kontradiksi sahibu hawa ialah ayyatahasha umuran wa yatashaddadu fiha thumma yaf'alu ma huwa akbaru minha wa yatasahalu fiha. Termasuk kontradiksi yang ajib pada mereka, dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari banyak perkara, mengekang dirinya jangan mengerjakan sebuah perkara, tapi pada kesempatan yang lain dia mengerjakan sesuatu yang lebih fatal, lebih besar, bermudah-mudah dalam mengerjakan yang satu itu. Yang ini masya Allah sok suci, sok tidak mau mengerjakannya, tapi yang lainnya gampang melakukannya padahal lebih besar dosanya. Barakallahu fiik. Ada tanaqudun ajib, ini sebab dikarenakan kejahilan dia dan dikarenakan hawa nafsunya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kaum Khawarij sebagai contoh, mereka dikenal syadid. Nah, syadid. Sampai pada tingkat mengkafirkan pelaku dosa besar. Sehingga mereka sangat kencang amalnya, ibadahnya, sedikit pun jangan berbuat dosa. Nah gitu ya. Sampai pada tingkat mengkafirkan pelaku dosa besar. Ibadahnya luar biasa. Sholatnya, siamnya, dan segala macamnya. Tapi anehnya, Rasul mengatakan tentang mereka, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, membiarkan penyembah berhala. Ketika mereka pada masa itu berjumpa dan menawan sahabat Abdullah bin Khabbab, sahabi, ditawan, dibunuh sama mereka. Istrinya lagi hamil, dirobek perutnya. Kejam, sadis. Padahal membunuh itu adalah dosa. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tapi mereka sendiri yang melakukannya. Ketika lewat seorang musyrik di depan mereka, dibiarin. Padahal mereka musyrik kafir. Secara darah halal. Kan begitu. Yang ini sahabi muslim. Secara darah gak boleh tumpahkan. Ini dibiarkan, ini dibunuh. Ada khawarij. Tanda akut ajib. Yang aneh lagi, di Kufah masih kaum Khawarij, mereka bertanya kepada salah seorang sahabat tentang masalah damul ba'udah, darahnya nyamuk, najis atau bukan. Sampai sedetail itu, darah nyamuk, najis atau bukan. Tapi mereka ini barakallahu fikum membunuh, membunuh orang-orang yang mulia di sana. Kaum Khawarij yang di antara mereka membunuh orang-orang mulia dari kalangan kaum muslimin. Memerangi para penguasa. Memberontak para penguasa. Menghalakan darah penguasa. Mengkafirkan para penguasa. Dan ini tanya tentang masalah darah nyamuk. Najis apa enggak? Perkara yang lebih besar. Membunuh seorang muslim. Menumpahkan darahnya. Enggak dibahas. Ada sahibu hawa. Ada sahibu hawa barakallahu. Yang ini terlalu sangar ya contohnya. Terlalu kelihatan banget Ustaz. Itu kan Khawarij. Itu yang terjadi pada semua ashabul ahwa'i wal bidah. Di satu sisi keras, sisi yang lainnya lembek. Ketika mereka barakallahu fikum menyikapi tokoh-tokohnya, ulama-ulama-nya mereka, mereka menyanjungnya, memuliakannya, menghormatinya sampai pada tingkat kultus individu. Taklid buta kepadanya, asabiyah buta kepadanya. Siapa ini? Tokoh-tokoh mereka yang difonis oleh para ulama sebagai mubtadi, sesat dan segala macam. Lembek banget. Di sisi yang lain, mereka menikam para ulama sunnah. Mencaci maki mereka, merendahkan mereka, menghinakan mereka, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek, membuat umat lari daripadanya. Ulama haid, ulama nifas, jamaah tahdir, ghulatut tajrih, mutasyaddid dan segala macam. Yang ini ulama sunnah, kewajibannya dihormati, dimuliakan. Ini ulama bid'ah, kewajibannya apa? Ditahdir, dijauhi, kebalik. Yang ini dimuliakan, disanjung. Yang ini dilecehkan, dihinakan. Atas sahibu hawa. Iftirabun ajib. Ada kegoncangan yang luar biasa pada orang. Allahul Musta'an. Ketika berkaitan dengan orang-orang yang sesuai dengan maslahatnya, dirangkul. HTI, tokoh HTI dirangkul. Selagi bareng. Tokoh Ikhwanul Muslimin dirangkul, selfie bareng. Jamaah Tabligh dirangkul, selfie bareng. Orang-orang Sufiyah didatangi, dihadiri. Mengatakan ikhtilaf antara kami dan mereka seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Masya Allah. Dakwah itu harus merangkul. Indahnya persatuan. Indahnya persatuan. Tarik lagi. Rangkul. Namanya apa ini? Tamyi, pelembekan prinsip. Ashabul ahwa'i wal bidah semestinya ditinggalkan, dijauhi, ditahdir, dirangkul. Di saat yang sama, ketika menyikapi orang-orang yang gak sesuai dengan hawa nafsunya, keras sikapnya. Tauhud Mekah, begitu. Berani mengatakan. Siapa ini? Tokoh-tokoh Sufiyah yang gak sok dengan dia. Mubtadi. Wah kencang banget. Kencang banget. Bid'ah. Syirik. Di forum-forum mereka. Di YouTube-YouTube mereka. Akhirnya apa? Bermasalah. Dipermasalahkan berurusan dengan pihak berwajib. Barakallahu fikum. Yang ini dirangkul. Itu disikat. Jadi apa ini? Katanya dakwah itu perlu merangkul. Kok cuma yang ini saja? Yang itu tidak. Katanya dakwah harus penuh toleransi. Ini kok tidak? Sikat, kok dihantam. Itu namanya hawa nafsu. Benang merahnya adalah kemaslahatan. Itu enggak ada maslahate, musuh dakwah. Ini ada maslahatnya diran. Di sisi yang lainnya barakallahu fikum, ketika mereka menghadapi dan menyikapi salafiyin, ahlus sunnah, semuanya jelek. Jamaah tahrir, mutasyaddid, Enggak punya hikmah dalam dakwah. Ya, Pak, ya. Luar biasa. Ada sahibu hawa. Ittiba'ul hawa. Dengan tambah hujjah yang syar'i. Al-sunnah jamaah salafiyin yang semestinya dicintai, dimuliakan, dihormati, dikecam, ditikam, dihinakan. Ashabul ahwa'i wal bid'ah yang semestinya dijauhi, ditinggalkan, dirangkul. Yang bermaslahat tadi. Yang ada maslahatnya dihantam sama mereka. Satu sisi, tamyi. Sisi yang lainnya, syiddah. Yang luar biasa melampaui batas. Hada tanaqudun ajib. Termasuk sahibu hawa barakallahu fikum ittiba'ul hawa. Sebelumnya dikatakan ini perkara yang ma'ruf. Sekarang pun tak perkara mungkar. Sebelumnya mengatakan ini perkara mungkar. Sekarang enggak, ini perkara ma'ruf. Dengan tambah hujjah yang jelas. Hada ittiba'ul hawa. Hada ittiba'ul hawa. Dulu mereka semuanya tahu menjelaskan kepada umat tentang bahayanya yang namanya gambar makhluk yang bernyawa. Jelaskan fatwa ulama dan segala macamnya, bahaya fatwa makhluk yang bernyawa dan segala macam. Nah, sekarang lewat. Nah, selfie. Nah, kayak Movista. Tahu Movista? Movi. Nah, Movista, bintang film. Nah, artis. Masya Allah. Nah, ketemu orang di kereta api, kenal. Sat. Selfie. Ketemu di bandara, sat. Selfie. Masya Allah. Ibu-ibu, ya, selfie dengan ibu-ibu. Mbak-mbak, selfie dengan mbak-mbak. Ada di bawah hawa. Barakallahu fikum. Dulu mereka semuanya tahu ilmunya, mencaci maki para umara, menghujat para umara, perkara yang haram, pembahasan madzhabnya kaum Khawarij. Sekarang mulai menunjukkan aksi-aksi atau ikut serta dalam aksi-aksi anti pemerintah. Mulai sedikit membicarakan masalah penguasa-penguasa yang ada. Ini penguasa sekarang penguasa pro asing dan asing, pro asing dan asing, dan segala macamnya. Ini penguasa sekarang ini pro Syiah, ini pro PKI. Ngomongnya di depan banyak halayak ramai. Hujat pemerintah yang ada yang terang-terang. Ada tiba-ul hawa, balawun syedid, warna-warni yang sangat mengerikan. Bukan dengan hujjah, tapi dengan hawa nafsu. Dan contoh sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari warahmatullahi yang seperti tanaqub. Dikarenakan tidak menggunakan bimbingan yang jelas, hujjah yang jelas, tapi menggunakan hawa nafsu dia sendiri. Sehingga menyesuaikan kondisinya. Kalau kondisinya hijau, menghijau. Biru, mengharu-biru. Putih, memutih. Hitam, ya tidak apa-apa lah hitam-hitam sedikit. Memerah, ya terpaksa memerah. Jangan hawa nafsu. Al-haq cuma satu. Agama Allah cuma satu. Dulu, sekarang dan akan datang. Tidak bakal pernah berubah dengan kondisi barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, i'lam anna dhalala haqqa dhalala. An ta'rif al-yawma ma kunta tunkiruhu qabla al-yawm. Wa an tunkiru al-yawma ma kunta ta'rifuhu qabla al-yawm. Wa iyyaka wat-talawun. Wa iyyaka wat-talawun fi din. Fa inna dinallahi wahid. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan, engkau menganggap ma'ruf sesuatu yang sebelum ini kamu katakan mungkar. Atau engkau menganggap mungkar sesuatu yang sebelumnya kamu katakan ma'ruf. Hati-hati kamu dan sikap talawun dalam agama Allah. Sebab agama Allah cuma satu. Hanya satu. Tidak pernah bakal berubah. Al-haq satu sampai yaumul qiyamah. bimbingan, bimbingan Islam dan Sunnah satu sampai yaumul qiyamah, enggak bakal berubah. Ya, terjadi pada seorang warna-warni, mencelak-mencelok, enggak jelas dalam mauqif dan sikapnya, goncang bukan dengan hujjah, maka dia dikatakan ittiba'ul hawa. Talawun dan merupakan dalalah, penyimpangan yang sangat mengerikan, barakallahu fiik. Di antara bentuk ittiba'ul hawa ialah mencari-cari rukhsah-rukhsah Islam. Di antara ittiba'ul hawa mencari-cari kesalahan-kesalahan seseorang alim. Sabukul lisan seorang alim, mencari-cari kesalahan mereka, barakallahu fikum. Yang tadi ittiba'ur rukhsah, mencari-cari keringanan-keringanan agama, sehingga dia senangnya mengerjakan yang serba rukhsah-rukhsah. Ini berbahaya. Termasuk sebab orang jatuh dalam kezindikan-kezindikan, penyimpangan-penyimpangan, dikarenakan dia hanya mengikuti rukhsah-rukhsah agama. Man tatabba'a rukhas fazandaq. Barang siapa yang mengikuti mencari-cari rukhsah agama, dia akan masuk dalam kerangka kezindikan. Yang berikutnya lagi tadi ikhwan, tatabbu'ul zallatul akhta. Mencari-cari kesalahan seseorang. Bukan untuk dinasihati, dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan-kehormatan dia dengan tambah hak. Dan masih banyak lagi yang lain, warahmatullahi wabarakatuh, dari tiba'ul hawa, yang intinya adalah semua bentuk mukhalafah syariah, semua bentuk pelanggaran syariat, baik syubhat atau syahwat, itu semua adalah ittiba'ul hawa. Maka hanya ada dua, ittiba'ul syariah atau ittiba'ul hawa. Maka ikutilah bimbingan syariat, jangan ikuti hawa nafsu, kamu akan sesat. Na'udzubillahi min dzalik, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara upaya untuk mengobati atau selamat dari tiba'ul hawa adalah yang tadi ikhwan, semangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengkaji bimbingan kebenaran. Barakallahu fikum. Semangat untuk ittiba'ul haq. Semangat untuk ittiba'ul dalil. Mengagungkan al-haq dalam hati kita. Mendahulukan al-haq atas yang lain. Mencintai al-haq atas yang lain. Bertahkim kepada al-haq, bukan kepada yang lain. Tanamkan prinsip-prinsip yang sangat mulia di dalam hati kita, terutama prinsip ittiba'. Insyaallah ta'ala barakallahu fikum akan bisa menghilangkan bahaya-bahaya ittiba'ul hawa yang diterangkan tadi, barakallahu fikum. Semua dengan bimbingan ilmu syar'i. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.